وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Tapi kita masih dalam seputar bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Barang siapa yang mengamalkan at-tauhid, dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Baik. Kita telah melewati hadis Husain ibni Abdurrahman dan belum selesai dari keterangan kalimat-kalimat yang disampaikan dalam hadis ini. Tapi kita lanjutkan pada syarah keterangan. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, qauluhu, ucapannya dalam hadis, walakinni ludiktu, akan tetapi aku disengat, ya tentunya disengat oleh binatang yang memiliki racun dari bisa. Bidhammi awalihi wa kasrithani, didomahkan awalnya, dibaca lam dengan domah lu, kemudian dikasrahkan yang kedua, dikasrahkan yang kedua dalnya, jadi ludiktu, ya, aku disengat. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, yuqalu, dikatakan dengan kalimat ladagathu al-aqrabu, telah menyengatnya kala jengking. Jadi kala jengking telah menyengatnya. Wadawatu sumum, dan memiliki racun. Ida asobatku bisumiha, apabila terkena padanya dengan racunnya. Wadalika bi anta barohu bisaukatiha, yang demikian itu karena dia itu menyengat dengan durinya, dengan apa? Jarumnya. Jadi sengat itu dengan jarum atau dengan apa ya? Jarum ya, seperti jarum gitu ya. Apa mas? Kan masuk gitu kan? Nusuk gitu. Duri apa? Duri aja. Nah, gitu bahasanya. Kalajengking, pernah lihat kalajengking? Yang kalajengking itu yang scorpion itu. Kan ada yang kecil, ada yang besar, mas. Yang kecil itu katanya bukan kalajengking. Ada yang semacam kalajengking juga ada, tapi yang dimaksud kalajengking scorpion itu. Nah itu termasuk dalam pembahasan hadis ini, itu binatang yang berbisa yang menyengat. Qauluhu, qultu, aku katakan, irtaqaitu, aku meruqyah. Lafdu muslim, lafad muslim, istarqaitu, aku meminta untuk diruqyah. Ay talabtu man yarqini, aku meminta orang untuk meruqyahku. Itu namanya apa? Istarqaitu, pakai sin. Ya, istaf'ala. Berarti dia meminta untuk meruqyahnya. Kalau yang pertama lafadznya irtaqaitu, aku meruqyah. Qauluhu, fama hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu untuk mengamalkan yang demikian? Itu untuk meruqyah tadi atau meminta untuk diruqyah. Fihi, pada ucapan ini, talabul hujjah ala sihatil madhab. Di dalam pembicaraan ini, apa yang membawamu mengamalkan demikian? Di sini ada pelajaran untuk kita meminta dalil, hujjah. Orang yang mengamalkan tadi, dalilmu apa? Hujjahmu apa? Terhadap benarnya pendapat yang dimiliki oleh seorang. Maunya seorang berpendapat demikian, maka kita minta apa? Hujjahnya apa? Dalilnya apa? Itu ada pelajaran di sana yang kita ambil. Qauluhu hadithun haddathnahu Asy'bi. Baik. Hadithun haddathnahu Asy'bi. Hadis, satu hadis yang telah bercerita kepada kami Imam Asy'bi. Ismuhu Asy'bi, itu namanya Amir Ibnu Surahil Al-Hamadani. Amir Ibnu Surahil Al-Hamadani. Wulida fi khilafah Umar. Beliau dilahirkan pada khilafah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa min thiqati tabi'in, termasuk dari orang-orang thiqah dalam meriwayatkan hadis dari kalangan tabi'in. Wa fuqah wa fuqaha'ihim, dan termasuk ahli fikih di kalangan tabi'in, itu Asy'abi. Jadi dia tabi'in. Maka sanata 300, beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. Ini masih masa tabi'in ya. Tabi'in. Tabi'in itu orang yang melihat, pernah melihat sahabat walaupun sekali. Sahabat siapa saja, kemudian dalam keadaan beriman, muslim, mukmin, dan meninggal atau mati dalam keadaan muslim pula. Itu namanya tabi'in. Ya. Qauluhu an Buraidah bi dhammi awalihi wa fathi tsanihi. Didomakan awalnya bu, ba, dibaca bu, dan difatakan kedua. Bu Buraidah, Buraidah. Fathi tsanihi. Berarti baca Buraidah, begitu? Iya. Buraidah. Fathah, Buraidah. Fathah ya, bukan kasrah. Buraidah. Tasgiru Burdah, bentuk tasgir, pengecilan dari kata Burdah. Jadi namanya isim tasgir. Musaggar, dikecilkan. Berarti kalimat Burdah adalah mukabbar, itu takbirnya. Sedangkan tazkirnya apa? Buraidah. Seperti Hasan menjadi Husain. Ya, contohnya begitu. Walad menjadi Ulaid. Dibentuk kecilkan. Ya. Anak kecil. Jadi ada Walad, ada Ulaid. Ada anak namanya Hasan, seorang bapak memiliki nama anak Hasan. Anak yang berikutnya mau diberikan nama Hasan juga. Enggak perlu Hasan Tsani, Husain. Hasan yang lebih kecil. Paham ya? Baik. Kemudian Ibnu Husayb bi dhammil ha wa fathu shad al muhmalatain. Ya, ini muhmalatain itu artinya huruf shad itu kan karena ada titik di atas, karena tidak ada. Kalau yang muhmalah artinya tidak ada titik. Jadi dot yang tidak ada titik namanya apa? Sad. Gitu maksudnya. Ibnul Haris Al-Aslami, sahabiyun syahirun, seorang sahabat yang terkenal. Mata sana, meninggal pada tahun 63 Hijriah. Qalahu Ibnu Sa'ad, yang mengucapkannya adalah Ibnu Sa'ad rahimahullah. Qauluhu, ucapannya, la ruqyata illa min aynin aw hummatin. Tidaklah ruqyah itu kecuali karena sebab dari sebab ainin penyakit, karena sebab ain pandangan mata seorang memandang orang lain, orang yang dipandang itu sakit karena sebab pandangan orang yang pertama tadi, namanya ain. Humatin yaitu demam, demam karena apa? Sengatan tadi. Ya. Wal humma bi dhammil muhmalah wa takhfifil mim. Ya, humma dibaca humma ya, dengan didomakan ha-nya dan diringankan bacaan mimnya. Itu tidak ditasrifkan, dibaca humma, bukan humma, tapi humma. Sammul aqra, sammul aqra wa sibhuha. Racunnya daripada akrab, kalajengking, dan semisalnya kalajengking. Di situ Mas. Bacaannya sudah benar atau salah itu, Mas? Wah, keliru. Riwayat la ruqyata illa min ainin aw humatin itu riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Majah anhu, darinya marfu'an, secara marfu' sampai kepada Nabi. Warau Ahmad, dan diriwayatkan Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Imran ibn Husain bihi marfu'an, juga riwayat yang lain secara marfu' kepada Nabi SAW. Qala Al-Haythami, ini yang mengucapkan adalah Al-Haythami, rijalu Ahmad thiqah, perawi-perawinya Imam Ahmad itu semuanya terpercaya. Perawi itu yang menyampaikan hadis, perawi menyampaikan silsilah rantai-rantai dalam menyampaikan hadis, ya, menyambung satu orang dengan orang lain, menyampaikan hadis, disampaikan lagi, itu rawi namanya, dan rawinya itu semua thiqah, terpercaya. Wal ain, ya itu betul ya, wal ain hiya isabatul ain ghairahu bi ainihi, itu jatuhnya sorotan pandangan orang yang memandang kepada orang lain dengan matanya. Kalau bahasa kita, orang memandang orang lain, kemudian orang itu apa? Sakit yang dipandang tadi dengan mata. Wal huma sudah kita sebutkan tadi, huma itu adalah demam, yaitu racunnya daripada kalajengking dan semisalnya. Ini sebab gigitan tadi menyebabkan orang itu apa? Demam. Qala al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, wa ma'na al-hadis, makna hadis ini, la ruqyata asfa wa aula min ruqyatil aini wal huma. Tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan yang lebih utama dari ruqyah karena sebab penyakit ain dan karena sebab sengatan binatang yang berbisa seperti kalajengking. Wa qad raqa an-nabiy sallam wa ruqyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang banyak pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Nabi pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Jadi amalan meruqyah itu amalan yang baik, dan diruqyah pun itu tidak mengapa. Paham tum ya? Karena Nabi pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam ketika Nabi SAW disihir oleh Yahud. Ya, kemudian Jibril datang meruqyah dengan membaca tiga kul. Ya, baik. Qauluhu, ucapannya, qad ahsana man intaha ila ma sami', sungguh telah berbuat baik, bagus orang yang sampai kepadanya hadis yang dia telah dengar. Jadi mengamalkan hadis. Ai man akhada bima balaghahu minal ilmi wa amila bihi faqad ahsan. Itu orang yang telah mengambil dengan apa yang telah sampai kepadanya dari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, dan itu perkara yang baik. Bihilafi, berbeda dengan man ya'malu bijahlin, Berbeda dengan orang yang beramal dengan kebodohan. Jadi kita itu umpamanya mau membela seorang, kita harus tahu dulu yang kita bela ini benar atau salah. Yakin, tapi di atas ilmu. Jangan yakin dipaksakan yakinnya. Saya yakin orang ini benar, tapi tidak ada ilmu padanya, hanya yakin-yakin saja. Yakin, saya yakin begitu. Enggak, beda kalau kamu bilang saya yakin bahwa Rasul itu benar, beda. Walaupun antum enggak tahu secara rinci, tapi antum yakin bahwa Rasul itu benar. Iya, karena syariat Quran telah membenarkan Rasulullah SAW, begitu kan. Tapi kalau ada seorang antum membelanya, antum tidak tahu ilmu tentang orang tersebut untuk membelanya, ya jangan. Karena kita tidak membinasakan diri kita ke dalam suatu kebinasaan, kehancuran, karena kita tidak berilmu tentang sesuatu yang kita bela. Dipahami ya? Kalau masih ragu-ragu jangan. Harus berilmu, yakin. Kalau yakinnya dipaksakan namanya ngawur. Nah, ini beramal dengan kebodohan. Au la ya'mal bima ya'lam, atau seorang itu tidak beramal dengan apa yang dia ketahui. Tidak beramal dengan apa yang dia ketahui, dengan ilmunya. Jadi dia tidak beramal dengan ilmunya, bahasa kita begitu. Itu juga enggak boleh. Yang paling bagus itu orang beramal dengan apa yang dia ketahui. Masya Allah. Fa innahu musiun athimun. Orang yang seperti ini melakukan keburukan dan dosa. Wa fihi, di dalam kalimat qad ahsana man intaha ila ma sami, ada pelajaran fadilatu ilmi salaf wa husnu adabihim. Ada keutamaan ilmu orang-orang terdahulu dari kalangan ulama, dari kalangan orang yang berilmu, dan baik adab sopan santun mereka, tata krama mereka itu sangat baik. Ya, utamaan mereka mendengar suatu, mereka beramal dengannya. Itu namanya apa? Keutamaan ilmu salaf. Dan adab mereka bagus pula. Mereka menyampaikan hadis yang mereka amalkan. Itu adab yang bagus. Baik. Qauluhu walakin haddatsana Ibnu Abbas. Akan tetapi telah bercerita kepada kami Ibnu Abbas, itu radhiyallahu anhumah. Huwa Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Ibnu Abdul Muthalib. Ibnu Amin Nabi Sallam, anak putra atau putra pamannya Nabi Sallam. Da'alahu, Nabi pernah berdoa untuknya kebaikan dengan mengatakan Allahumma faqqihu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkanlah dia, Abdullah ibn Abbas, di dalam agama, dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil, tafsir. Ta'wil bermakna tafsir. Ini doa Nabi, terkabulkan semuanya. Fakana kadhalik mata bi Taif sanata 68. Ya, demikianlah keadaan itu. Dia meninggal di negeri daerah Taif pada tahun 68 Hijriah. Saya bicara footnote di situ, kita lihat footnote-nya apa? Ada footnote nomor 2 dan 3. Coba lihat. Ya, rawahu Imam Bukhari. Ini masalah keluarnya hadis. Yang ketiga, Imam Bukhari pula, dan masih banyak yang lainnya. Al-Muhim di situ menceritakan tentang hadis ini sahih, ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa fihi, di dalam kisah ini, umku ilmi salaf, dalamnya ilmu as-salaf, orang-orang terdahulu. Ilmunya dalam. Liqauli, karena dengan sebab ucapan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik orang yang dia itu mengamalkan apa yang dia dengar. Walakin kada wa kada, akan tapi begini dan begitu, fa ulima anal hadis al-awwal la yukhalifu tsaniyah. Dan diketahui di sini bahwasan hadis yang pertama tidak menyelisih hadis yang kedua. Selesai sudah. Qauluhu uridat alayya al-umam. Kata Nabi SAW, ditampakkan atasku umat-umat. Wa fi At-Tirmidzi, dalam riwayat At-Tirmidzi wa Nasa'i min riwayat Abthar ibn Qasim an Husain ibn Abdul Rahman anna dhalik kana Lailatul Isra. Ya, riwayat ini dengan ucapan ditampakkan atasku umat-umat itu terjadi pada malam Al-Isra. Isra itu malam ketika Nabi SAW apa? Perjalanan dari Mekah ke mana mas? Ke Baitul Maqdis di Palestine. Itu Isra, malam Isra. Qala Al-Hafid, berkata Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani, fa in kana dhalik mahfudhan. Ya. Hadis ini memang hadis yang seandainya dia mahfud, kana fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addudi al-Isra. Kalau hadis itu hadis yang mahfud, yang terjaga sanadnya, maka padanya itu ada penguatan pendapat kepada orang yang mengatakan bahwa al-Isra itu berulang-ulang. Kalau hadis ini memang hadis yang mahfud, yang terjaga, maka menguatkan kepada orang yang berpendapat bahwasanya Isra itu terjadi berulang-ulang. Wa annahu waqa'a bil Madinah aidan, dan Isra itu terjadi di kota Madinah pula. Menurut pendapat orang yang berdasarkan hadis ini mengatakan Isra itu apa? Berulang-ulang dan terjadi di kota Madinah pula, bukan hanya di Mekah saja. Amin ya. Kultu, aku katakan bahwa fi hadza nadhar, dalam masalah ini ada pembicaraan. Coba lihat di situ ada nomor footnote 4 di dalam kitab Quratul Uyun. Wallahu alam mata uridat, kapan ditampakkan umat-umat itu. Wa aradaha anna Allah tabaraka wa ta'ala arahu misalaha idza ja'at al-anbiya wa man tabi'ahu. Ya, jadi di sini wala alam kapan terjadinya penampakan tadi kepada Nabi SAW melihat umat-umat. Baik. Qauluhu fara'aitu an-nabiyya wa ma huwa arhad. Maka aku melihat, kata Nabi SAW, ada seorang Nabi bersamanya Ar-Rahad. Apa itu? Alladhi fi sahih Muslim, yang ada dalam kitab sahih Muslim, Ar-Rahid atau Ar-Ruhaid, dengan bentuk tasghir, Ar-Rahtu dengan Ar-Ruhaid. Bitasghir, dengan bentuk pengecilan kata dari yang besar sebelumnya, itu Ar-Rahtu. La ghaira wa humul jama'ah dunal ashrah, yaitu kalimat arahtu artinya sekumpulan orang jama'ah yang kurang dari 10 orang. Aku melihat seorang nabi bersamanya sekumpulan orang kurang dari 10, itu maksudnya. Qauluhu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan, dan aku melihat seorang nabi bersamanya satu orang dan dua orang. Wan nabiyyu wa laysa ma'a ahad, dan aku melihat seorang nabi pun tidak ada pengikut sama sekali. Masyaallah, fihi, dalam ucapan seperti ini ar-raddu ala man ihtajja bil kasrah. Ucapan nabi ini itu sebagai bantahan terhadap orang yang berhujjah benarnya suatu masalah itu dengan banyaknya orang yang ada padanya atau besarnya pengikutnya. Artinya tidak bisa jadi hujah. Orang yang banyak pengikutnya pasti benar, itu tidak. Tidak punya hujah, tidak ada hujah di sini. Ya. Karena memang kebanyakan, justru kebanyakan nas menyebutkan kebanyakan itu justru banyak yang salah, yang banyak itu. Dari sekian banyak nas. Wa in tuti man aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka itu akan menyesat engkau dari jalannya, dari jalan Allah. Itu diantaranya ya. Ya, diantaranya pula ini. Ya. Jadi bagaimana ini mas? Kalau kita benar pengikut kita banyak, bagaimana? Kita harus mengusir pengikut kita? Hah? Gimana ya? Kalau kita sudah muasal berada di atas manhaj yang benar gitu, tiba-tiba orang banyak ikut, wah ini jangan sampai kita salah, keliru ini, begitu? Hah? Ya, namanya kebenaran itu dengan dalil, itu saja. Kalau kamu selamanya masih di atas syariat, dengan bimbingan nas syariat, dengan bimbingan para ulama dalam memahaminya, ya itulah kebenaran di situ. Begitu maksudnya. Bukan kemudian kami ini tidak perlu memperbanyak, tidak perlu berdakwah kepada masyarakat, tidak perlu berdakwah kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Yang penting kita kuatkan dulu ke dalam. Kita gandeng kuat di dalam dulu, kita bikin kokoh di dalam dulu. Yang penting agama itu, yang penting kita bisa selamat dulu. Ya, jangan mikirkan orang lain banyak, yang penting saya bisa selamat dulu. Ya, terus berpikir demikian, orang banyak tidak didakwai karena apa? Tidak mengenal tentang masalah ilmu yang benar. Betul enggak Mas? Pada kita diperintahkan untuk berdakwah pula. Karena sibuk dengan dalamnya sendiri akhirnya pecah juga, runtuh juga. Piye? Nah, yang penting kita kokohkan dulu, enggak usah banyak, kokohkan dulu gitu. Ya, ternyata ya pecah juga. Ya toh? Anda sudah dengar belum? Yang pecah itu, katanya kita kokohkan dulu, kuatkan dulu di dalam kita dulu. Yang enggak usah banyak enggak apa-apa, yang penting kita kuatkan manhaj kita dulu. Nah, kita bicara tentang manhaj itu, betul manhaj itu harus dibicarakan, harus disampaikan, itu bagian dari agama. Tapi alasannya kuatkan, ternyata ya pecah juga. Akhirnya pengikutnya bingung kadang-kadang. Ini dulu saya bilang benar, mantap saya. Bahkan orang lain ditahdir karena sebab saya mengikuti manhaj ini. Ditahdir orang lain, sebab saya mengikutinya. Kok sekarang kok malah pecah, malah loyo. Saya mau ikut mana lagi ini? Nanti jangan-jangan besok lagi ikut lagi, pecah lagi ini. Nah, makanya jangan ikut orang, jangan ikut pribadi, jangan ikut person, gak boleh. Ikut dalil, ikut nasihat para ulama, para ulama, para ulama. Ulama itu alusuna banyak, dan mereka memiliki kelebihan satu dengan yang lainnya dalam bidang-bidangnya. Ikuti mereka, bimbingan mereka. Begitu. Ikut pribadi ya begitu udah. Pribadi yang diulukan paling bermanfaat, semata yang paling masya Allah. Disangkanya orang itu maksum kan. Begitu ada kesalahan, aduh kok salah. Ya. Jadi tetap ikut dalil, ikut bimbingan, tetap itu. Ya, karena perpecahan itu bisa terjadi kapanpun bisa. 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, bisa. Jangan diukur, oh sudah 10 tahun ini, sudah benar ini. Ya, masuk tahun ke-11, runtuh. Ya, baik. Jadi memang demikianlah perjalanannya, demikian. Baik. Qauluhu itrufiya li sawadun adhim. Ketika ditampakkan, diangkat, ditampakkan kepadaku kelompok yang besar. Al-murad bihi huna as-saksu alladhi yura min da'id. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang dilihat dari jauh, kejauhan. Coba antum lihat ada orang dari kejauhan, kira-kira putih atau hitam? Hah? Kalau dia buka baju semuanya ya putih, bisa aja orang putih. Maksudnya dilihat orang itu ya normal, pakai pakaian biasa. Kalau lihat dari jauh sekali, nampaknya hitam atau putih? Ya, bayangan, seperti bayangan maksudnya. Itu ungkapan pengibaratan dari Sa'wan Adzim. Qauluhu fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka mereka itu kelompok yang besar tadi adalah umatku, kata Nabi. Jadi li anna al-ashkhas, karena orang yang banyak tadi, allati tura, yang dilihat fil ufuk, di ufuk, la yudrik minha illa as-surah, tidak, pandangan itu tidak bisa mencakup kecuali hanya bentuknya saja. Betul enggak, Mas? Jadi, ketika melihat di bagian ufuk sana, ufuk itu bagaimana ya? Ufuk itu apa? Ufuk itu seperti batasan gitu ya. Di langit ada batasan begitu, pandangan kita ke sana di jauh gitu. Banyak tidak bisa lihat matanya, enggak, hanya bentuknya aja, surah. Itu namanya penglihatan ke arah yang jauh. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, walakin dur ilal ufuq, akan tapi lihatlah ke ufuk. Walam yadkurhu al-musannif, musannif tidak menyebutkan ini. Fala'allahu saqata min al-asli, ya mungkin itu hilang dari asal aslinya, dari pemberitaan hadis ini. Alladhi nukila al-hadis minhu, yang dinukilkan hadis daripadanya, wallahualam. Jadi dalam riwayat Muslim dikatakan walakin dur ila ufuq, akan tapi lihatlah kepada ufuk. Tapi ini tidak ditulis dalam riwayat yang kita baca, ya mungkin karena hilang riwayat ini dari aslinya. Qauluhu, ucapannya, faqila li, dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumu, ini adalah Musa dan kaumnya, yang dilihat oleh Nabi tadi, kelompok yang besar tadi, sawadun azim, itu adalah Musa dan pengikutnya. Musa ibn Imran, Musa itu adalah anaknya Imran. Imran ya. Kalimur Rahman, seorang Nabi yang memiliki kelebihan Kalimur Rahman, bisa apa, Mas? Wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara dengan Musa, itu bisa berbicara langsung dengan Allah, itu namanya apa? Kalimur Rahman. Itu diantaranya adalah Musa alaihissalam. Wa qawmuhu, dan kaumnya, atba'uhu ala dinihi min bani Israel, pengikut-pengikut Nabi Musa di atas agama Nabi Musa, dari kalangan anak keturunannya Israel. Siapa itu Israel? Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu namanya, Yakub itu Israel namanya, turunan-turunannya dari Yakub, namanya Bani Israel. Kita ada footnote sebenarnya. Ya, perlu kita baca sendiri aja, insyaallah sudah jelas. Qauluhu, ucapannya, fa nadhartu fa idza sawadun adzim, maka aku memandang, maka ketika itu melihat sawadun adzim, ada kelompok yang besar. Fa qila li, dikatakan padaku, hadhihi ummatuka, atau ummatuku, ummatuka ya, ummatuka ini. Itu antum punya sakalannya apa itu, Mas? Harokatnya apa? Umatuka atau umatuku? Ku ya, itu salah itu. Umatuka. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka umatmu, sabauna alfan, ada 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisab wala adab, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adanya siksa. Ai li tahqiqihim at-tauhid, karena mereka itu merealisasikan, mengamalkan at-tauhid. Masyaallah. Wa fi riwayah Ibni Fudail, dalam riwayat Ibnu Fudail, yadkhulunal jannata man haula'i min ummatik 70,000. Akan masuk surga dari mereka-mereka ini, dari umatmu 70,000. Wa fi hadis Abu Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah fi sahihain, dalam Bukhari Muslim, annahum tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamr idha'atal qamri qamari lailatal badri. Ya, bersinar wajah-wajah mereka ya seperti cahayanya apa? Bulan pada malam bulan purnama. Baik, disebutkan footnote-nya. Ya, baik. Warawa al-Imam Ahmad wal Baihaqi, juga Imam Ahmad dan Imam Baihaqi meriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah, fas tazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Maka aku minta kepada Rabbku untuk tambah, maka kemudian ditambahkan kepadaku bersama setiap 1,000 70,000. Caranya tuh setiap 1,000 bertambah berapa? 70,000. Begitu. Ya sudah kita hitung kemarin ya. Yang penting hitungnya itu bisa salah, bisa benar. Kalimat hadisnya seperti ini. Jadi tidak hanya sab'una alfan, tapi ada tambahan riwayat, dan tambahan itu tambahan yang thiqah. Tambahan yang thiqah berarti menambah faedah. Menambah faedah hadis. Itu apa? Setiap 1,000 bersama dengan 1,000 bertambah berapa? 70,000. Ya sudah sekarang silakan. Ya, berarti bukan hanya 70,000 aja, tapi setiap 1,000 tambahannya berapa? 70,000. Masyaallah. Semangat. Mau masuk surga tanpa hisab, tanpa ada? Mau enggak? Mau. Mau, jangan malu-malu. Ya. Dong, para sahabat aja minta kepada Nabi kok. Siapa itu, Mas? Ukasha. Ada lagi yang berdiri lagi minta kepada Nabi. Minta. Nah kita berharap demikian, karena semua itu rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu dari amalan kita sebabnya. Qauluhu thumma nahadha ay qama, kemudian beliau berdiri. Qauluhu fa khadan nasu fi ulaik, maka manusia saat itu, manusia maksudnya apa? Para sahabat. Manusia saat itu para sahabat. Mereka berbincang-bincang dalam masalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Siapa mereka? 70,000 tadi, atau setiap 1,000 bersama dengan 1,000 ada 70,000. Ya. Nah, itu mereka berbincang, siapa mereka? Hadza minal 'am alladhi urida bihi al-khusus. Ini ada kaidah. Yaitu dari perkara yang umum yang diinginkan padanya khusus. Siapa mereka itu? Kemudian dijawab khusus, itu 70,000. Siapa saja mereka itu? Yaitu khusus. Ai jumlatul hadirin, yaitu jumlah dari hadirin, hadha bil kha wa dad al mujamadain, itu kha yang diberi titik dan huruf dad yang diberi titik. Itu namanya mujamah. Ya. Wa bi hadza, dan dalam hal ini ibahatul munadharah wal mubahathah fi nususi syar'i. Dalam hadis ini ada pembolehan untuk kita tuh berdiskusi dalam masalah agama dan juga berdialog dalam masalah nas-nas syariat. Boleh. Ini namanya ada orang mau ingin dialog tentang nas-nas dalam agama ini, boleh. Mau berdiskusi, boleh, tidak ada masalah. Nah, ala wajhil istifad, tetapi dari sisi untuk mengambil faedah, bukan dalam rangka untuk saling apa? Menjatuhkan, tidak boleh. Tapi untuk mengambil faedah atau balas dendam, istilahnya. Itu wali faedah. Wa bayan al-haq, dan untuk menerangkan apa? Kebenaran. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tambahannya, lillahi ta'ala, karena Allah. Karena amalan itu semuanya harus lillahi ta'ala. Wa fihi, dan pada cerita kisah ini pula, umku ilmu salaf, dalamnya ilmu orang-orang terdahulu, lima arifatihim annahum lam yanalu dhalik illa bi amalin, untuk agar mengenal mereka, sesungguhnya mereka tidak mencapai yang demikian itu dalamnya ilmu kecuali dengan beramal. Ya, orang itu tidak akan mencapai kedalaman ilmu dari ilmu yang dimiliki kecuali dia beramal dengan ilmu yang telah dia punya. Betul itu. Karena mengamalkan suatu ilmu itu akan menghasilkan apa? Ilmu amalan yang lain lagi. Itu ucapan para ulama dalam masalah ini. Seperti Syekh Shalih Fauzan mengucapkan kalimat itu dalam kitab Mukhtasar Al-Fiqhiyah. Ya. Baik. Wa fihi hirsuhum 'alal khair, dzakarahu al-musannif. Dalam hadis ini pula semangat antusiasnya mereka orang salaf terdahulu, itu karena sahabat juga, tabi'in juga, itu kepada kebaikan. Jadi mereka semangat kepada kebaikan. Kebaikan apapun, sekecil apapun, apalagi yang besar, mereka semangat, antusias. Nah ini perlu kita tiru. Kalau ini enggak kita tiru, nanti kita akan loyo. Jangankan di tengah perjalanan hidup, perjalanan hidup kan panjang kadang-kadang ya. Dalam perjalanan taklim saja ada loyo. Perjalanan taklim itu kan baru berapa bulan, kan udah loyo. Kalau perjalanan hidup kan bisa jadi panjang, mungkin bertahun-tahun, loyo juga bisa. Tapi ini perjalanan taklim saja udah loyo. Ya, harusnya tidak seperti itu. Kita menetapkan jadwal ya, menetapkan jadwal untuk suatu yang bermanfaat kita di akhirat. Ya. Kata Nabi SAW, inna dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Hadis sahih. Pernah dengar hadis itu mas? Inna dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia, sungguhnya dunia itu adalah penjaranya orang mu'min dan surganya orang kafir. Kisah ini pernah saya sampaikan belum? Belum. Ya, faedah ya, kisah dalam tafsir Syekh Utsaimin pas ayat tentang qul in kuntum tuhibbunallah, kemudian ada tafsir menjelaskan ini riwayat ini, kemudian kisah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di Mesir. Beliau seorang qadhi. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama dan qadhi juga, hakim di Mesir. Suatu ketika beliau berjalan dengan kendaraannya, itu dengan unta, berjalan melewati seorang Yahud. Orang Yahud ini Zayyad, seorang yang membuat minyak. Minyak, bekerja dengan minyak. Dalam kisah itu badannya penuh dengan minyak dan sangat capek. Nah, lewat Ibnu Hajar sekarang ini, Yahud bilang gini, bagaimana pendapatmu, pakai bahasa Indonesia dulu aja ya, bacanya panjang. Bagaimana pendapatmu dengan ucapan Nabi kalian, inna dunia sijil mu'min wa jannatul kafir? Bagaimana bisa mencocoki dengan keadaan saya seperti ini? Ucapan Nabi kalian itu bagaimana? Kalau ulama gampang jawabnya ya. Kalau kita bingung toh, bingung. Nah, sehingga aja bilang begini pada orang ini, bagaimana kecocokan dengan keadaan saya ini? Fuyo, berminyak, penuh dengan kekesalan, capek. Kamu kok lewat saja begitu di atas unta? Padahal sijil mukmin bacaan itu kafir. Gimana ini? Kok bisa mencocoki ucapan ini? Kata Ibnu Hajar, ma ana fi na'im binisbatil akhirah. Atau binisbati na'im al akhirah. Saya tidak dalam kenikmatan jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Kata Ibnu Hajar, saya ini tidak dalam kenikmatan kalau dibandingkan dengan nikmat di akhirat. Kata siapa? Ibnu Hajar. Karena akhirat itu nikmatnya abadi, abadi. Tidak ada bandingnya dengan nikmat yang saya ada. Dan kata Ibnu Hajar, kamu pun bukanlah di dalam kesengsaraan jika dibandingkan dengan azabnya api neraka. Kamu itu tidak dalam kesengsaraan kalau kesengsaraanmu itu dibandingkan dengan azab api neraka. Paham ini maksudnya, Mas? Hah? Nah, kemudian setelah mendengar ucapan Ibnu Hajar ini, beliau langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Paham maksudnya? Antum paham gak itu ucapan para ulama seperti itu? Iya. Jawabannya begitu kan? Antum tahu itu bagaimana? Betul ya. Orang ini kok malah sengsara? Malah katanya jannatul mukmin, apa jujur mukmin, jannatul kafir. Nah, jawaban maksud saya seperti itu. Itulah jawaban penjelasan dari hadis tadi. Mengucapkan apa? Syahadatain masuk Islam, dibilang ucapan orang ini masuk akalku. Ucapan orang ini masuk ke akalku, katanya begitu. Masya Allah, masya Allah ya. Baik, itu sepenggal cerita kisah tentang Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Baik. Berikutnya. Baik. Qauluhu. فقالهم الذين لا يستركون وهكذا apa namanya sabata fi sahihain, mereka itulah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ini telah sabit dalam kitab sahihain Bukhari Muslim lafaz ini. Wa huwa kadzalik fi hadis Ibnu Mas'ud, dan itu pula dalam riwayat hadis Ibnu Mas'ud dalam kitab Musnad Ahmad. Wa fi riwayat li Muslim, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim pula disebutkan dengan kalimat tanpa sin, itu la yarkun tanpa sin dan ta, itu kalimatnya la yarkun, artinya tidak meruqyah. Jadi ada riwayat yang seolah-olah bertentangan, yaitu riwayat mereka orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ada riwayat mereka orang-orang yang meruqyah. Paham ini, Mas? La yakun. Mereka orang-orang yang tidak meruqyah. Apa? La yakun. Mereka orang yang tidak meruqyah. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadhihi ziyadah wahmun min rawi. Tambahan kalimat la yakun ini adalah wahm. Satu yang salah dari perawi. La yakulin Nabi Sallam, dan di sini lam yakul an Nabi Sallam. Nabi tidak mengatakan kalimat la yarkul, tidak meruqyah. Kenapa? Kenapa disebut di sini bahwa ini adalah kesalahan dari perawi? Ya, karena Nabi Sallam itu waqad qala Nabi Sallam qad su'ila anir ruqa. Dan sungguh Nabi SAW telah berucap dan sungguh telah ditanya tentang ruko. Nabi pernah mengucap dan sungguh Nabi pernah ditanya tentang apa ruqyah. Apa itu? Nabi mengatakan, man istata'a minkum ayyansa akhahu falyansahu. Barang siapa yang mampu dari kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berikanlah manfaatnya. Itu bertanya tentang ruqyah. Apakah orang itu boleh diruqyah? Maka Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berikanlah manfaat padanya. Berarti Nabi membolehkan untuk orang itu meruqyah orang lain. Bukan tidak meruqyah, justru meruqyah itu juga perbuatan Nabi SAW sebagaimana yang berlalu yang kita sebutkan. Nabi pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Paham itu? Ya. Jadi ucapan daripada riwayat Imam Muslim ini adalah ziyadah yang dia itu waham dari seorang rawi, bertentangan dengan hadis yang lain. Wa qala la ba'sa bi ruqya ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah selama ruqyah itu tidak dengan kesyirikan. Ruqyah boleh tapi bukan dengan kesyirikan. Kok ada ruqyah yang syirik? Ada ruqyah yang syirik? Coba contohnya apa? Mantra-mantra. Orang meruqyah dengan membaca mantra-mantra. Entah ucapannya kayak opo, terbulak balik balik bulak dalam rangka mendatangkan jin. Ruqyah. Ruqyah dengan mantra-mantra itu bisa masuk ke dalam kesyirikan, tergantung daripada ucapan yang diucapkan. Ya. Ada jimat, Mas, besar. Jimat itu tulis pakai bahasa Arab. Ada tulisan kitmir, apa apa? Kitmir ya. Qaf, qaf, ta, mim, ya. Ada ra ya, kitmir. Jadi kitmir ini pusat dari segala-galanya. Jadi nama Allah segala macam itu berpusatnya dari kitmir ini. Kitmir itu nama, sebagian tafsir, nama anjing Ashabul Kahfi. Jadi kan anjing Ashabul Kahfi itu dijadikan sumber dari semua kebaikan. Nama Allah itu sumbernya dari situ. Arab semua dibikin bentuk pakai tinta emas, kaca, belakangnya layarnya bling bling bling bling gitu. Nah, taruh di mana, Mas? Di kamar. Sebagai apa? Jimat. Itu sebar ya. Pernah lihat itu? Dan itu ada ya. Bukan hoax ini. Dan sampai ustaznya hoax lagi ini. Pernah punya. Hah? Pernah punya. Nah, itu banyak sekali. Hiasan dinding ya, itu pokoknya antum tidak tulis kitmir, itu istilahnya apa? Jimat yang sudah masyhur itu. Jangan dianggap itu seperti tempelan dinding aja, itu jimat itu. Maksudnya ada jimatnya di situ. Menolak mudarat, mendatangkan apa? Manfaat. Nah, antum sudah lihat seperti itu bahwa ternyata umat seperti itu keadaannya. Ada yang bodoh, tidak tahu. Ada yang yakin dengan apa yang ada, macam-macam. Simak ya. Baik. Qala wa aidan faqad raqa Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raqa an-nabiy sallam ashabahu. Ya, juga sungguh Jibril pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun pernah meruqyah sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi pun pernah meruqyah. Bukan Nabi tidak pernah meruqyah, meruqyah. Ya. Qala wal farqu baina raqi wal mustarqi. Berkata beliau rahimahullah, perbedaan antara orang yang meruqyah dan orang yang minta diruqyah. Perbedaannya apa? Perbedaan orang yang meruqyah dan orang yang minta diruqyah. Anal mustarqi sa'ilun musta'id multafatun ila ghairi lahi biqalbihi waraqi muhsinun. Seorang yang minta diruqyah, al mustarqi, dia meminta, memohon, ya, menoleh, menghadapkan dirinya kepada selain Allah dengan hatinya. Itu orang yang minta diruqyah. Jadi dia itu menghadapkan sesuatu yang dia minta itu dalam bentuk ruqyah itu kepada selain Allah dengan hatinya. Sedangkan orang yang meruqyah itu orang yang berbuat baik, kebaikan. Bedanya. Qala innamal murad, yang dimaksudkan di sini, wasful 70 alfan bitamami tawakkul. Sifat 70 ribu orang tadi dari kaum muslim yang masuk ke misal tambah adab itu dengan kesempurnaan tawakalnya. Tapi itu tawakal, Mas, ada dua pengertian tawakal dari para ulama, tapi yang lebih gampang saja yaitu orang itu apa? I'timad wa tahwid. orang itu bersandar kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Itu namanya apa? Orang yang bertawakal. Menyandarkan diri dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Itu satu pengertian. Ada pengertian yang lain lebih panjang, tapi ini sudah cukup. Ya. Kalau yang pengertian lain itu ada tambah siqatun billah, ada percaya kepada Allah. Jadi ketika antum bersandar kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, itu ada sikap kepercayaan kepada Allah. Nah, nanti kalau Allah menentukan apa, selesai sudah. Karena antum bapak percaya kepada keputusan Allah. Itu sifat tawakal yang benar. Jangan kemudian sudah bersandar kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang kamu dalam hati itu ada harap-harap juga tapi bertentangan, langsung enggak percaya kepada Allah. Nah, itu namanya bukan tawakal juga yang benar. Ada enggak kegiatan seperti itu, Mas? Berusaha, aku tawakal kepada Allah. Urusan saya serahkan. Tapi di dalam hati kecil dia itu ada berharap ya. Namanya mau sama melamar seorang wanita, cewek yang dia idam-idamkan sejak SMA. SMA dulu, Masya Allah, pernah punya masa lalu yang indah. Itu? Nah, sekarang sudah puluhan tahun tidak bertemu. SMA umur berapa, Mas? 16, 17, 18. 18, 17, 19. Umur 40. Umur masa-masa lagi gelora-geloranya. Dan jabatannya lagi naik-naiknya, orang umur 40 tahun itu. Artinya dalam masa kerja mulai sukses, yang belum sukses ya tetap belum sukses. Nah, jabatannya ada apa namanya, alma mater SMA. Wah, teringat lagi yang masa lalu. Wah, ini punya jabatan segala macam. Ketemu, alhamdulillah. Tapi belum jadi nih ketemu. Wah, berharap, bertawakal pada Allah. Nah, gitu. Ya, bertawakal ini dalam masalah cinta. Bertawakal urusan kepada Allah. Ternyata harapan dia itu tidak sesuai dengan apa yang Allah putuskan. Kecewa dia. Nah, ini bukan tawakal jenenge. Nah. Iya. Wah, itu masa-masa indah seperti itu antum jangan main-main loh, Mas. Jadi kalau ada almater-almater itu jangan coba-coba datang. Walau antum salafi pun bisa kacau balau nanti. Masa-masa indah itu bisa hilang semuanya. Bicara masalah cinta itu hati-hati. Betul enggak, Darus? Jadi masa-masa ya. Baik. Jangan coba-coba. Kalau sudah begitu, sudah salafi, sudah tinggalkan yang begitu-begitu aja. Nanti antum tergoda lagi nanti. Nah. Baik. Kemudian berikutnya. Mana ini? Ya. Qala wa innama al-murad, dan hanya saja tersebut, fala yas'aluna ghairahum ayyarqiyahum wala yaqwiyahum wa kada qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yaitu sifat orang yang masuk surga tanpa hisab adab 70.000 tadi dengan riwayat yang lain kita sebutkan tadi, maka di mereka tidak meminta kepada selain mereka untuk meruqyah mereka, dan mereka pula tidak meminta untuk diberi pengobatan kai. Apa pengobatan kai, Mas? Menempelkan besi panas pada tempat yang luka atau yang sakit. Mereka tidak meminta pula itu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Qauluhu wala yaktawun. Mereka pun tidak melakukan yaktawun. Tidak melakukan amalan kai. La yas'aluna ghairahum, mereka tidak meminta kepada selain mereka ayyaqwiyahum untuk mengkai mereka, menempelkan besi panas pada tempat yang luka atau yang sakit. Kama la yas'aluna ghairuhum ayyarqiyahum, sebagaimana mereka tidak meminta pula kepada yang lain mereka selain mereka untuk meruqyah mereka. Istislaman lil qada'i wa taladdudan bil bala'i, itu mereka menerima keputusan Allah dan mereka bernikmat-nikmat dengan bencana yang mereka hadapi tadi, senang, suka, rela. Itu masuk dalam pembahasan ini. Qultu wa dhahir anna qawlahu la yaktawun a'ammu min ayyas'alu dalik au yuf'alu bihim dalik bihtiyarihim. La yaktawun, mereka tidak meminta untuk diberi dengan pengobatan kai, itu lebih umum daripada mereka meminta yang demikian itu atau dilakukan kepada mereka yang demikian itu bihtiyarihim, dengan sebab ikhtiarnya mereka atau dengan sebab usahanya mereka. Amal kai, adapun al kai, kai itu apa tadi? Pengobatan dengan besi panas kepada tempat yang luka atau sakit. Fi nafsihi, amalan kai itu dari perbuatan itu sendiri itu boleh, fajaiz. Dulu anak pernah punya pemahaman yang sedikit keliru sebagai seorang murid. Mereka bertanya, remason bagaimana? Kalau baca remason kan panas gitu. Oh, bukan gitu. Ya, saya punya pemahaman begitu dulu sampai saya ingat karena pemahaman yang keliru itu dan memalukan saya sendiri dalam belajar itu, sampai gurunya menjawab, bukan itu maksudnya, kan panas Ustaz, remason gitu ya, kan? Saat itu remason ya. Kalau sekarang kan banyak jenis-jenis, kan dulu remason itu panas, bukan itu maksudnya, besi panas, bukan barangnya itu digosok jadi panas, ya besi panasnya. Oh begitu toh. Jadi jangan sampai diantara kita ada gitu juga memahaminya karena sering pakai balsam. Boleh ya, sebagaimana dalam hadis sahih dari Jabir ibni Abdullah, dari Jabir ibni Abdullah, anna Nabi Sallam ba'atha ila Ubay ibni Ka'b tabiban faqata lahu irqan wa kawahu, bahwa Nabi pernah mengutus kepada Ubay ibni Ka'b seorang tabib. Tabib itu di zaman Nabi tabib ya, orang yang apa namanya bisa menyembuhkan seorang. Maka kemudian tabib itu memotong bagi dia urat nadinya, itu urat nadinya bengkak, dan kemudian apa? Kawahu, dan menempelkan besi panas pada urat yang dipotong tadi. Berarti pernah dilakukan di zaman Nabi. Boleh. Boleh. Ya. Wa fi sahih Bukhari, dalam kitab sahih Bukhari, an Anas, dari Anas, anahu kawiya min datil janbi, bahwa Nabi pernah meruqyah dari orang yang memiliki tumor. Wa Nabi hayyun. Apa? Anas pernah mengobati kai ini kepada orang yang punya penyakit tumor di tumornya, dan Nabi saya itu masih hidup. Apa maksudnya ucapan ini? Ucapan ini kaidah. Saya pernah mengucapkan ini di majelis ini atau di majelis lain, bahwa Syekh Utsaimin memberikan faedah kepada kita semua bahwa apa yang terjadi di zaman sahabat dan Nabi masih hidup. Apa saja yang terjadi di zaman sahabat dan Nabi masih hidup, berarti risalah masih ada dan masih berjalan, belum putus karena Nabi masih ada. Dilakukan oleh sahabat tapi tidak diketahui Nabi. Paham itu? Tidak diketahui Nabi. Kemudian tidak ada teguran setelahnya dari Allah langsung berupa Al-Quran atau dari Nabi. Walaupun Nabi tidak tahu, tidak ada teguran dari Al-Quran tentang perbuatan sahabat tadi. Maka menunjukkan apa mas? Kebolehannya. Betul? Nah, ini seperti ini. Anas pernah melakukan amalan ini, tetapi Nabi tidak mengetahuinya. Nabi masih hidup pastinya di situ. Berarti amalnya apa? Boleh. Contoh yang lain, Dikatakan oleh ulama, seperti Ustaz Ibnu Taimiyah mengatakan, Mu'ad bin Jabal pernah sholat bersama Nabi, menjadi makmum dalam sholat Isya, kalau nggak salah. Setelah selesai sholat Isya bersama Nabi, beliau pulang ke kampungnya, ke kaumnya. Kemudian beliau menjadi imam bagi kaumnya sholat apa? Isya pula. Beliau sudah pernah menjadi makmum, kemudian menjadi apa? Imam di kaumnya. Perbuatan Mu'ad ini tidak diketahui oleh Nabi SAW. Tetapi para ulama menjadikan dalil, bolehnya apa? Bolehnya perbuatan demikian. Kenapa? Perbuatan Mu'ad tadi tidak ditegur, baik Al-Quran maupun Nabi SAW. Paham ini? Contoh lagi. Kata para sahabat, Nahnu na'zil wal-Quran yanzil. Kami di zaman dahulu, kata sahabat, di zaman Nabi SAW, melakukan apa, mas? Azal. Azal itu apa? Melakukan mani di luar kemaluan istrinya. Nah, ini harus, perkataannya harus jelas. Mengeluarkan mani di luar kemaluan istrinya. Artinya istrinya ada di situ, tapi maninya dikeluarkan di luar kemaluan istrinya, bukan di jauh-jauh sana gitu ya, di dekat istrinya. Dan Quran sedang turun. Maksudnya apa? Perbuatan kami ini demikian, sedangkan Al-Quran sedang turun. Maksudnya Al-Quran tidak menegurnya. Paham itu? Nah, itu juga menunjukkan. Jadi ada dalil di situ. Jadi kalimat bahwa semua perbuatan itu sesuai dengan perbuatan Nabi, iya. Tetapi rincian-rinciannya seperti itu. Paham itu? Rincian-rinciannya seperti itu. Nah, ini contoh daripada ucapan, maka saya cukupkan dulu ini, mengambil faedah, beberapa faedah tadi dari ucapan terakhir tadi. Nanti kita akan menyambung tentang ucapan masalah kai ini di ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam menyimpulkan berbagai riwayat tentang keadaan Nabi, kadang membenci, kadang melarang, kadang Nabi yang tidak suka, apa maksudnya dari perbuatan ini. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau pertanyaan, monggo silakan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sekarang lagi dijelaskan bahwa apa syarat-syarat 70.000 diajak dan bisa itu tidak. Jangan diajak. Itu tidak. Tidak diminta rupiah, tidak kait tawakal sama tidak tatoyur yang saya tangkap. Tatoyurnya belum ya? Ya, tawakalnya belum ya? Ya. Terus ada hadis yang atau saya perhatikan apa ya? Contoh yang salah satu amalan yang pertama di Islam adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka semua amalnya bagus. Ya. Terus. Nah, apanya biar bisa nempel antara casing dan ininya gitu kan? Nah, sinkronkan gitu, sinkron, bertemu gitu. Ya, jelas. Seorang yang sholat yang baik berarti dia mengamalkan daripada tadi tauhid. Ya, orang sholat yang baik itu pasti dia mengamalkan amalan tauhid tadi yang disebutkan dalam hadis tadi. Itu pasti bertemu. Maka semakin sholat itu baik, berarti orang itu semakin tinggi mengamalkan apa? Semakin baik mengamalkan tentang tauhid. Maka sholat itu sebagai ukuran dari semua amalan yang ada dalam Islam. Sholat semakin baik, itu berarti menunjukkan orang itu memiliki amalan yang baik pula selain sholat. Di antaranya amalan apa? Tauhid. Itu sinkronnya di situ. Paham? Begini. Jadi begini, ada orang sholat, ya kita semua sholat ya. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala, sholat si fulan ini paling baik. Menurut Allah, bukan menurut kita. Kita berusaha baik, Allah yang menilainya. Maka otomatis orang yang sholatnya baik ini pasti amalan-amalan yang lainnya baik. Di antaranya amalan yang baik itu adalah amalan tauhid tadi, di antara amalan tauhid tadi mengamalkan hadis Nabi tadi. Itu orang yang dia itu apa? Tidak meminta untuk diruqyah, kemudian demikian-demikian ya. Itu amalan. Dia pasti mengamalkan itu karena dia sholatnya apa? Baik. Nah, itu sebagai tanda bahwa dia mengamalkan amalan-amalan istimewa. Paham toh ini? Nah, jadi memang susah. Yang menilai paling baik itu siapa? Sholatnya? Siapa? Allah. Nah, itu yang susahnya di situ. Nah, kalau kita sudah dilihat oleh Allah baik sholatnya, ya itu. Berarti amalan yang lainnya baik. Karena hadis itu mengatakan idza shalahat salatuhu shalahat sa'iru jasad sa'iru amali. Ya, kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Itu Allah yang menilai. Iya, itu diantara amalan itu, diantara amalan itu. Iya, artinya berkaitan dengan pertanyaan penjenengan, kenapa kok yang pertama kali dihisab sholat, kemudian kok ini kok begitu tanpa hisab? Gimana ini? Ya, dihisabnya sholat itu menunjukkan bahwa orang itu punya amalan yang baik. Ketika orang itu memiliki amalan yang baik dalam hal salah ini, ya sholat itu tidak akan dihisab oleh Allah SWT, karena hisab itu akan memperlama seorang itu dalam perhitungan, yaitu bigore hisab tanpa langsung. Ya. Paham ya? Seperti ada hisaban yasira. Hisaban yasira orang itu tetap dihisab tapi sebentar saja. Kalau tanpa hisab ya tanpa hisab. Paham ya maksudnya? Kalau hisaban yasira, hisaban yang ringan. Ya, seperti itu, orang itu ditunjukkan amal solehnya, amal kejelekannya ditunjukkan, ditunjukkan langsung. Allah tidak perlu datangkan satu-satu amalannya, ditunjukkan aja. Cet, kan sebentar kok ditunjukkan begitu. Waktunya tidak lama, ditunjukkan. Orang, sudah binasa saya, kejelekan saya banyak. Tapi kemudian Allah bilang, sudah saya tutupi semuanya di dunia. Selesai, sudah enggak dihisab, sudah ditutupi kok, sudah diampuni. Berarti Allah tidak menghisapnya, tapi sempat ditunjukkan. Itu iya sih, ringan, hisapnya sebentar kok. Paham ya? Jadi dia tunggu waktunya sebentar saja, kemudian dia perjalanan ke perjalanan selanjutnya lagi. Paham? Itu namanya waktu hisab. Waktu hisab itu setelah waktu padang mahsyar. Setelah padang mahsyar manusia dikumpulkan, setelah itu hisab. Hisab setelah itu mizan. Paham? Mizan, kemudian baru ada yang masuk dalam api neraka, orang kafir karena tidak punya kebaikan, timbangan ringan semuanya. Dan ada yang berjalan ke Telaga Hud. Itu dari kalangan mukmin nabi-nabi terdahulu dan mukmin Nabi Muhammad SAW. Masing-masing nabi punya haud sendiri-sendiri. Dan di haud itu mereka minum dari Telaga Hud. Setelah itu perjalanan menuju titian jembatan Shirath Mustaqim yang mereka itu akan menuju ke surga, dan di bawahnya adalah neraka Jahannam. Mereka akan tercabut-cabut, ada yang berjalan cepat seterusnya. Paham itu? Ya. Nah, Tidak termasuk di dalam tidak bertentangan hadisnya, masuk insyaallah sebagaimana hadis tersebut ya. Iya, karena kalimatnya sama, tidak apa? Bigore hisab. Selesai. Tidak bertentangan. Karena kalimatnya sama, bigore hisab. Sip, apa lagi? Satu lagi ya. Kalau Isra' Mi'raj itu apakah pas saat Isra' Mi'raj itu Rasul memimpin sholat berjamaah dengan 125,000 nabi dan rasul dan malaikat kepada cerita seperti itu. Wala alami sholat. Ya, kita tidak mengatakan tidak ada dari apa yang ada, tapi selama saya mendengar ceramah, mendengar dari rumah ceramah di masjid, mendengar langsung di masjid, mendengar langsung di taklim, mendengar di apa rekaman-rekaman, membaca, belajar, membaca, terus berjalan-berjalan, itu tidak pernah mendengar yang berjumlah nabinya itu 125.000. Belum pernah saya dengar, tapi belum menunjukkan itu tidak ada karena pengetahuan yang terbatas. Kalau ada, justru saya ingin melihatnya. Kalau itu hanya mendengarnya saja, berarti saya juga belum bisa mengambil faedah. Kalau ada, saya mau melihat di hadis mana, tulisan mana. Kalau hadisnya sahih, kita terima. Hadis dhaif berarti tidak benar. Itu aja cukup. Saya belum, Anda belum pernah. Antum sudah pernah mendengar? Saya bertanya. Bisa saja ilmu dari antum. Anda pernah mendengar? Atau pernah seling gitu? Pernah nggak pernah? Berarti jumlahnya tadi. Kalau dia sebagai imam para nabi yang dilewati itu, yang nabi itu ada. Tapi jumlah 125.000 walalam. Memimpin sholatnya, tapi jumlah, nah itu yang saya tahu. Kalau ada, monggo silakan. Kalau ilmu itu datang dari Allah dan dari, bisa dari kita semua yang mengetahuinya. Ya. Jadi bagaimana? Jadi Rasul ini benar-benar memimpin ya sejumlah Rasul dan Nabi serta malaikat. Iya, sholat, iya. Itu riwayat iya, sebutkan sholat riwayatnya sahih. Iya, kalau sahih kita terima. Jadi apa yang kira-kira menjadi janggal antum, itu yang saya tanyakan, karena kelihatannya pertanyaan itu masih menimbulkan kejanggalan di bidang apa. Tidak memenuhi masjid atau memenuhi tempat yang Rasul saat menyelenggarakan sholat. Kok di masjid? Enggak, kan enggak ada di masjid ya. Hanya mengatakan memimpin sholat aja, tapi tidak di masjid ya. Nah, ini yang salah lagi tambah di masjid ini. Tempat. Hah? Tempat. Ya, kalau tempat ya, tapi kalau bilang di masjid tambah sudah apa? Lafadznya tambah ini lagi. Ya. Nah, lafaznya tambah syad ya, artinya dari sisi ilmu hadis itu sudah kedengarannya sudah di masjid barang itu enggak ada. Ya. Dan Nabi berada di apa? Di naik ke langit ya, lingkaran langit. Ya. Baik. Sedangkan masjid itu berada di mana, Mas? Masjid itu. Masjid itu di mana? Di dunia. Kan rumah-rumah Allah di dunia. Masjid itu rumah-rumah Allah di dunia. Hadis. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Benar apa nih kira-kira? Yang mana yang benar, nanti salah lagi Ustaz? Cerita tentang Mi'raj, Nabi itu pernah memimpin sholat. Ya. Tapi jumlah-jumlah itu saya tidak tahu. Ya. Tapi begitu aja. Cukup pun. Yakfi. Ya, mana tafadhalu. Silakan.